Kita masuk pembahasan tentang ilmu nujum atau dikenal dengan ilmu perbintangan. Apakah ilmu seperti ini dihalalkan oleh Islam atau diharamkan? Yang dengan ilmu ini seseorang mengatakan berdasarkan bintang anu maka engkau lahir dan besar dalam keadaan bahagia, dalam keadaan celaka, sebagaimana ramalan-ramalan perbintangan zodiak. Apakah ini halal atau haram? Mari kita lihat. Di sini beliau membawakan riwayat dari Ibn Abbas, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanadnya sampai kepada Ibn Abbas wa Ali ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittabata syubhatan minan nujum, barang siapa yang iktibas itu awalnya dipakai untuk mengambil api, ya, ada api kita ambil, mengambil api, meminta api, ini hal yang biasa hari ini. Sekarang tidak ada lagi, ya, ada orang minta api karena malam ketika mereka ingin perang. Tidak ada jalan lain kecuali api. Ya, belum ditemukannya lampu. Nah, maka minta api di malam hari ini merupakan sesuatu hal yang biasa. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan tentang Nabi Musa bersama istrinya, keluarganya di malam hari melihat api. Nabi Musa mengatakan kepada istrinya, kamu diam-diam di sini, saya akan menuju api itu untuk agar kita melihat jalan atau agar kita bisa berdiam, ya. Biqobasin minha iktibas, dengan lafaz iktibas sama dengan di sini iktibas. Barang siapa yang iktibas artinya mengambil syu'batan, jamaknya syu'bah wa qabailah, bersyu'bah, berbagian-bagian, minan nujum, dari bintang. Barang siapa yang mengambil, yang dimaksud mengambil di sini tentu bukan bintangnya. Kalimat dalam bahasa Arab seperti ini banyak. Ya, mana mungkin kita bisa mengambil bintang? Barang siapa yang mengambil bintang, ya, barang siapa yang mengambil bintang, tidak ada manusia yang bisa mengambil bintang. Kenapa Nabi bersabda seperti ini? Maksudnya apa? Ilmu perbintangan. Faedah seperti ini harus diterapkan dan harus dipaham. Seperti Nabi mengatakan, para sahabat mengatakan ketika Nabi menyuruh sawu sufuhakum sawu atadilu, lurus rapatkan saf kalian, maka para sahabat mengatakan nalziku mangkibana bimangkibi sahibina wa qadamana biqadami sahibina, kami tempelkan bahu kami dengan bahu sebelah kami dan kami tempelkan qadam kami dengan qadam sebelah kami. Apa qadamun? Qadamun yang belajar bahasa tentu tahu qadam, telapak kaki. Yang dimaksud telapak kaki di sini pinggirnya, ya. Kalau telapak kakinya gimana, maksud tempel-tempelan begitu, nggak bisa dibayangin sholatnya gimana. Telapak kaki ketemu telapak kaki saudaranya, apa sholatnya bersila. Maksudnya telapak kaki pinggirnya. Ini pinggir dari depan sampai belakang, ini nempel dengan qadamun sebelahnya dari depan sampai belakang. Atau dengan kata lain, lebih memudahkan mata kaki. Ketika ini dilakukan, tentu mata kaki akan bertemu. Tapi ucapan mata kaki juga tidak tepat, ya. Sebab bisa juga mata kaki bertemu, tetapi begini, ya, depannya tidak bertemu. Ain, ya. Hal seperti ini ada. Hal seperti ini ada. Maksudnya sudah jelas, ya. Saya kira dalam bahasa kita juga ada, ya. Seperti masak nasi, ya. Masak nasi kan sesuatu yang salah, kan? Yang benar, iya, masak beras. Tapi semua orang tahu masak nasi, ya. Nggak ada yang kritik kali bahasa. Jangan bilang masak nasi, masak beras. Masak beras malah lucu, ya. Ngapain bu lagi masak beras, ya? Ya memang bahasa itu gimana tadinya, kan? Namanya bahasa itu gimana tadinya? Maka dalam istilah bahasa itu benar dan salahnya tergantung bahasa itu. Walaupun salah, ya. Masak air benar, masak air, ya. Kalau bahasa Indonesia masak air benar. Bahasa Jawa salah lagi, ya. Apa? Ya, godok wis ta, ya. Sudah jadi wis ta. Masih digodok, ya. Bahasa Jawa salah lagi. Tapi memang begitu. Memang benar dan salahnya sebuah bahasa itu terserah bahasa itu sendiri. Pengumuman mobil Karen 1529 mohon dipindahkan karena ada jemaah yang mau keluar. Mobil Karen 1529. Warnanya apa? Man iktabasa syu'batan minan nujum, barang siapa yang mengambil sedikit ilmu perbintangan, faqad iktabasa syu'batan minas sihri, maka berarti dia telah mengambil bagian dari sihir. Sihir itu apa, hukumnya apa, sudah dibahas. Haram, bahkan bisa menyebabkan syirik. Berarti ilmu perbintangan, karena bagian dari ilmu sihir, jelas haram, bahkan terancam syirik. Maka mempelajari ilmu perbintangan haram, bisa jatuh ke dalam syirik. Sebagaimana sebagian kaum muslimin di negeri kita ini yang percaya dengan bintang ini, bintang itu, atau ramalan perbintangan, tanggal sekian, hari lahir tanggal sekian, bulan sekian, bintang anu, minggu ini, bulan ini, nasibnya begini dan seterusnya, ini jelas haram. Ini jelas haram, sihir, bagian dari sihir, karena gak jelas. Ma kufiya sababuhu, kan sudah kita bahas. Sihir adalah sesuatu yang sebabnya tidak jelas. Apa hubungannya lahir 25 Januari dengan minggu ini dia akan hancur bisnisnya, minggu ini kesehatannya memburuk, apa hubungannya? Tidak ada hubungannya, tidak jelas sebabnya. Ma khufiya sababuhu, karena sihir adalah apa yang tidak jelas sebabnya. Yes. Zada ma zada, semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah sihirnya. Faidahnya, siapapun yang melakukan sesuatu, ketika sesuatu itu bertambah, hukumnya bertambah. Ya, kekufuran itu bertingkat. Semakin besar tingkatan itu, semakin besar kekufurannya. Kemunafikan itu bertingkat. Semakin besar tingkatan itu, semakin besar kemunafikannya. Keimanan itu bertingkat. Semakin besar tingkatannya itu, semakin besar imannya, dan begitu terus. Ya. Ini tidak seperti orang Khawarij, orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa al-iman la yatajassa. Iman itu tidak ada bagian-bagiannya. Iman itu tidak naik, tidak turun. Iman itu sudah dipatok, ya. Maka tidak memenuhi syarat itu tidak beriman. Ya, apa syarat iman? Tidak melakukan dosa besar. Maka sekali melakukan dosa besar, kafir. Sekali melakukan dosa besar, batal imannya. Ini kaidah Khawarij Mu'tazilah yang jelas keliru, menyalahi kaidah Ahlus Sunnah, Rasul dan para sahabat ridwanullah. Ya, rawahu Abu Dawud wa isnaduhu sahih. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sanadnya sahih. Syekh Utsaimin rahimahullah menambahkan maraji yaitu di Musnad Ahmad. Ya. Dibaca kemudian di Riyadhus Shalihin. Ini tambahan dari Syekh Zain dan salatnya sahih menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa. Mari kita lihat keterangan yang dibawakan oleh beliau. Qawluhu man, ucapan man, barang siapa. Ketika diterjemahkan dengan barang siapa, maka sudah jelas bahwa ini adalah man syartiyah. Man, karena man bisa barang siapa, bisa siapakah, bisa siapa, tergantung bagaimana susunan kalimat. Man bisa istifham, bisa syartiyah. Man syartiyah bagaimana? Syarat. Syarat biasanya diterjemahkan dengan barang siapa. Ada huruf syartiyah, berarti harus ada fi'il syaratnya. Apa fi'il syaratnya? Iktabasa. Iktabasa. Dalam sebuah kalimat, saya kira dalam bahasa kita juga ada. Barang siapa yang pergi, maka dia akan mendapatkan. Ya, ada syarat, ada jawab. Ya, ketika melakukan sesuatu, maka akan mendapatkan sesuatu. Barang siapa yang pergi, ini syarat. Ya, kemudian jawabnya, maka dia akan mendapatkan sesuatu itu. Ini syarat dan jawab. Begitu juga di kalimat tim. Barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu perbintangan, maka ini jawabnya, maka dia akan mendapatkan sebagian dari sihir, maka dia telah mengambil sebagian dari sihir. Ini jawabnya. Wa jawabuhu faqad iktabasa. Jawabnya adalah faqad iktabasa, berarti dia telah mengambil bagian dari sihir. Jelaskan oleh beliau, iktibasa ay ta'allama. Iktibas, mengambil api tadi, maksudnya adalah mempelajari. Ya. Karena belajar, ta'allum adalah mengambil, seorang murid mengambil sesuatu dari gurunya. Ini maksud ilmu. Ilmu apa saja? Ilmu agama, ilmu matematika, ilmu fisika, kan mengambil. Namanya belajar kan begitu. Ya, berbeda dengan diskusi, berbeda dengan dialog, tidak mengambil. Ya, tapi malah saling memberi misalnya. Adapun murid tentu siap mengambil. Maka haram bagi kita berguru kepada orang yang tidak jelas manhajnya. Karena sifat murid adalah mengambil. Murid bukan sedang menilai gurunya, maka mengatakan belajar kepada saya apa saja, enggak apa-apa. Yang baik diambil, yang salah dibuang, yang benar diambil, yang salah jangan diambil. Ucapan seperti ini tentu jelas batil. Bagaimana seorang murid bisa membedakan apa yang keluar dari mulut gurunya ini benar apa salah, ini hak apa batil? Tentu tidak bisa. Kalau memang dia murid, ya. لأن التعلم وهو أفضل الطالب من العالم شيئا. Karena seorang murid itu mengambil sesuatu dari gurunya, min ilmihi, yaitu yang berupa ilmu. Bimanzilatir rajuli yaqtabisu min sahibin nari syu'latan. Seperti seseorang mengambil api dari orang lain, ya, ketika meminta api, mengambil api, ini dengan lafaz iktibar. Kemudian syu'batan. Apa yang dimaksud dengan syu'bah? Hai ta'ifah, bagian. Maka dalam surah Al-Hujurat disebutkan waja'alnakum syu'uban wa qabail. Kami jadikan kalian berbagian-bagian, berkabilah-kabilah. Sering diterjemahkan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ya. Maka sya'bun dipakai sebagai bangsa. Ya. Sya'bul Iraqi, sya'bul Indonesia, sya'bul Afriki, ya, sebagai bangsa. Minan nujum, dari bintang-bintang, jamak dari najmun, ya, najmun, najmani, nujum. Al-murad ilmu nujum, bintang-bintang yang dimaksud di sini adalah ilmu perbintangan. Walaisal murad an-nujum anfusuha, bukan bintang itu saja, ya, bukan bintang titik, bukan, ya. Lianna an-nujuma la yumkinu an tuktaba wa tuta'allam. Karena namanya bintang tidak mungkin bisa diambil, tidak mungkin bisa dipelajari. Apa yang dipelajari bintang-bintang itu? Maka sekali lagi yang dimaksud adalah ilmu perbintangan, sebagaimana lafaz-lafaz lain, ya, dan itu jelas dan itu bukan kiasa, ya. Maka orang mengatakan itu lalu mengatakan berarti itu kan kiasan-kiasan wajar dalam masyarakat, biasa. Berarti tangan Allah juga kiasan, wajah Allah juga kiasan, telapak kaki Allah juga kiasan, Allah cemburu kiasan, Allah senang kiasan. Ini jelas keliru. Ini jelas keliru. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan bahwa tangan Allah kiasan, wajah Allah kiasan. Tangan adalah tangan, wajah adalah wajah, sebagaimana yang sering kita baca. Wal muradu bihi huna ilmu nujum, yang dimaksud di sini adalah ilmu nujum, ilmu perbintangan. Alladhi yustadallu bihi ala al-hawadith al-ardiyah, yaitu ilmu yang berhubungan, yang menunjukkan tentang kejadian-kejadian di muka bumi. Kenapa terjadi bencana tsunami ini? Karena ada bintang anu. Kenapa si bulan meninggal padahal dia masih muda dan kokoh di negeri ini? Karena ada bintang anu. Dihubungkan dengan perbintangan. Ini yang haram, bahkan syirik. Fayustadallu masalan biktironin najmil fulani bin najmil fulani ala annahu zadusu kada wa kada. Seperti bertemunya bintang ini dengan bintang itu, ya, lalu akan terjadi begini dan begini. Jika bintang ini bertemu dengan bintang itu, ya, si bulan bintangnya apa, si bulana bintang dipertemukan dalam pernikahan, maka akan terjadi begitu, akan terjadi begitu. Ini cocok, maka akan menghasilkan pasangan yang harmonis dan akan membina rumah tangga dan akan bahagia sampai akhir hayat. Ini tinggi atau sebaliknya, ya, mendatangkan celaka karena ini tidak cocok. ويستدل بولادة إنسان في هذا النسب على أنه سيكون سعيدا. Juga ilmu ini menunjukkan misalnya kelahiran seorang manusia di bintang ini. Bintang itu kan kalau tanggal 1 sampai tanggal 20 Januari bintangnya apa ya. Januari tanggal sekian sampai Februari itu bintangnya apa. Kan mereka punya seperti itu. Jadi tahulah kita bahwa ilmu perbintangan seperti ini sudah lama. Sudah lama. Maka Nabi tahu dan Nabi membahas. Ya. Kalau tidak ada, ya tentu Nabi tidak akan membahas. Ya. Apa yang belum ada di zaman Nabi, Nabi tidak membahas, seperti misalnya ilmu tenaga dalam, gitu ya. Seperti apa terjadinya hal-hal yang belum ada di zaman Nabi, teknologi, ya. Nabi tidak membahas kecuali sesuatu yang sifatnya nubuat, ramalan. Nanti akan datang begini, ada dua orang yang belum ada hari ini, nanti akan muncul sepeninggalku, dan dua-duanya tidak akan mencium bau surga, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Ya, ini yang berhubungan dengan nubuat, bukan pembahasan masalah hukum. Adapun pembahasan masalah hukum, umumnya yang dibahas oleh Nabi adalah yang terjadi di hari itu. Maka apa yang tidak ada di hari itu dikiaskan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi. Ya, pembahasan tentang rokok misalnya, yang tidak ada di zaman Nabi. Nabi tidak pernah berbicara sedikit pun tentang rokok yang ada khamar. Bagaimana? Maka di kiaskan dengan apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala annahu sayakunu sa'idan, bahwa manusia yang lahir di bintang ini maka dia akan bahagia. Wa fi najmil akhar ala annahu sayakunu sakiyan, kalau lahir di bintang ini maka dia akan celaka, menderita nanti hidupnya. Sekali lagi, ini sihir. Fayastadilluna biikhtilafi ahwalin nujum ala ikhtilafil hawadith al-ardiyah. Begitu juga dengan keadaan-keadaan bintang yang bermacam-macam itu, lalu terjadilah mereka meramal kejadian yang bermacam-macam. Ya, sebagaimana yang kita saksikan hari ini di muka bumi, orang-orang mengatakan terjadi ini, terjadi itu karena bintang ini, bintang itu. Wal hawadithul ardiyatu min indillah. Padahal kejadian-kejadian di muka bumi ini semuanya dari Allah. Semuanya Allah yang mengatur. قد تكون أسبابها معلومة لنا وقد تكون مجهولة. Kadang-kadang sebabnya diketahui, tabrakan, sebabnya diketahui. Ya, mungkin remnya kurang bagus, mungkin pengendaranya ngantuk, ya, kelihatan. Atau banjir karena apa? Saluran air kurang bagus, hujan terlalu banyak. Waqad takunu majhulatan, kadang-kadang tidak diketahui. Gempa, apa penyebabnya kita tidak tahu. Ya, tiba-tiba gempa, kita tidak tahu. Ya, ada yang bisa diketahui, ada yang bisa tidak. Kadang diketahui oleh orang tertentu, tidak diketahui oleh orang kebanyakan. Ya, orang-orang yang mempelajari tentang gunung berapi, ya dia tahu bahwa ada sesuatu di dalam gunung itu berdasarkan alat tertentu. Ini boleh. Ini bukan sihir. Ini bukan, ini bagian dari ilmu. Ini bagian dari apa yang Allah ajarkan kepada manusia. Karena seluruh ilmu yang didapat oleh manusia itu adalah hidayah dari Allah. Petunjuk dari Allah. Ya. Siapa yang mengajarkan si kafir itu menemukan bola lampu misalnya, menemukan mesin misalnya, tentu Allah Rabbul Alamin. Dan Allah enggak pilih-pilih. Allah tidak pilih-pilih. Memberikan hidayah ilmu, penemuan ini, penemuan Allah enggak pilih-pilih. Kafir kalau memang berusaha, Allah beri. Muslim kalau enggak berusaha, Allah enggak beri. Allah tidak pilih-pilih. Ini hidayatul 'am. Hidayah yang sifatnya umum. Ya, artinya tidak ada hubungannya dengan keimanan dan kekufuran. Ini bagian dari hidayah. Ada lima macam hidayah, sudah pernah kita bahas, ya. Dan hidayahnya yang sifatnya lebih umum lagi. Semua manusia mendapatkannya. Maka hewan mendapatnya. Hewan jelas. Hewan bisa ini, bisa begitu. Kan kadang-kadang kita takjub dengan beberapa jenis hewan. Ya, takjub dengan lebah misalnya. Diselidiki bagaimana sarang lebah itu begitu rapi, segi lima rapat sekali begini begitu. Enggak mungkin, enggak ada yang mengajari. Tidak mungkin lebah yang tidak punya guru, tidak ada sekolahannya, bisa melakukan sebegitu hebat. Kalau tidak ada yang memberikan hidayah, tidak mungkin. Kalau tidak ada yang mengajarkan, tidak mungkin. Maka orang ateis mengatakan bahwa ini insting, bahwa ini naluri, ini mengada-ada. Insting, naluri itu kan sesuatu yang sangat ringan. Bagaimana menghasilkan sesuatu yang dahsyat luar biasa? Jelas itu ada yang mengajar, ada yang memberikan hidayah. Siapa Allah Rabbul Alamin? Itu umumnya manusia seperti itu. Orang Amerika, orang Arab, orang Jepang, orang umumnya mengatakan ada yang mengajari yaitu Tuhan. Ya, umumnya manusia. Ya, yang mengatakan enggak ada yang mengajari itu insting saja kan sedikit. Ya. Nah, kadang kita ikut terpengaruh orang mereka dengan mengatakan seperti itu, walaupun maksudnya adalah Tuhan Allah, tapi lebih baik jangan. Ucapkan Allah yang mengajar. Ya. Lihat di beberapa ayat Allah mengatakan, tidakkah engkau tahu, engkau lihat bagaimana burung mengepakkan sayapnya, dikepakkan sayapnya, kemudian kapan dia mengepakkan sayapnya, kapan dia melipat sayapnya, semuanya Allah yang mengatur. Tidak ada yang di luar aturan Allah. Ya, maka hewan-hewan melakukan hal-hal yang luar biasa, manusia tidak sanggup melakukan, itu karena Allah yang memberikan hidayah. Ya. Aini wal hawadith al ardiyah min indillah, kejadian-kejadian di muka bumi semuanya Allah yang mengatur. Kenapa dihubungkan dengan bintang-bintang? Sebabnya kadang diketahui, sebabnya kadang tidak diketahui. Ada oleh manusia, ada pun Allah, tentu semuanya Allah mengetahui. Lakin laisa lin-nujumi biha 'alaqa, tidak ada hubungannya dengan perbintangan ini. Tidak ada hubungannya sama sekali. Nasib si A, nasib si B dengan bintang-bintang itu adakah hubungannya? Tidak ada hubungannya sama sekali. Walihada ja'a fi hadithi Zaid ibn Khalid al-Juhani fi ghazwatil Hudaybiyah. Oleh karena itu pada perang Hudaybiyah, ingat ya, perjanjian Hudaybiyah yang menghasilkan bayat Ridwan, perjanjian yang sangat merugikan Rasul dan para sahabat secara teori, tapi secara praktek menguntungkan Rasul dan para sahabat. Sepertinya Rasul ngalah, tetapi akhirnya menang. Ya. Salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata laylatin ala isri sama'in minal layl. Pada waktu malam yang mendung, ya, langit tertutup. Di satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami, maksudnya mengimami kami. Ya, berarti salat isya, bukan salat malam. Karena salat malam beliau tidak berjamaah, tidak mengajak jamaah, tidak mengumumkan jamaah kecuali di bulan Ramadhan, yaitu salat tarawih, atau di luar Ramadhan yang tanpa disengaja. tanpa diumumkan, tanpa direncanakan. Nabi sholat malam di rumah istri beliau, Maimunah. Kemudian Ibnu Abbas ikut sholat. Pernah juga Hudzaifah mengikuti sholat Nabi sholat malam, boleh tanpa direncanakan, tanpa diumumkan, dan tidak beramai-ramai tentunya, dua orang, tiga orang. Jadi boleh. Adapun diumumkan, direncanakan, dilakukan secara terbuka di masjid di luar bulan Ramadan yang mulai berjamaah, ini tidak. Dan sebagian masyayikh mengatakan ini tidak ada. Ini tidak ada kecuali di Indonesia. Ya, itu pun terjadi kira-kira ya 10 tahun terakhir ini, ya 10-15 tahun terakhir ini. Ya, enggak ada di negeri lain. Dan dahulu tidak. Begitulah sifat bid'ah, semakin lama semakin berkembang, semakin banyak. Karena ibadah itu kan ibadah, bid'ah itu kan ibadah yang berdasarkan otak manusia. Otak manusia kan berkembang. Ya. Adapun sunnah tidak berkembang, itu ya. Nah, otak manusia berkembang jadi bid'ah. Subuh dari dulu 2 rakaat dulu, ya. Ambang 10 sekali olahraga. Kalau otak dibiarkan mengatur agama, bisa seperti itu. Ya. Apa salahnya kali ini kebaikan? Atau tidak paham dengan faedah seperti tadi? Karena ada riwayat Muslim, Ibnu Abbas bermakmum pada Nabi, berjamaah. Ya kebetulan aja itu 2 orang, 3 orang. Ya. Nah, kita banyak kan namanya sama-sama berjamaah. Mereka tidak paham kalau itu baik, kalau itu benar, tentu para sahabat telah melakukan. Ya, Abu Bakar mengumumkan, Umar mengumumkan, nanti di tanggal anu, jam sekian, malam anu, kita kiam mulai berjamaah. Kalau itu baik, pasti akan terjadi seperti itu. Karena tidak tersembunyi bagi para sahabat hal itu. Para sahabat adalah manusia-manusia yang sangat semangat dalam melakukan kebaikan. Tidak ada kebaikan ibadah yang luput dari para sahabat. Ya. Di satu malam Nabi mengimami sholat. Faqal, lalu Nabi bersabda setelah sholat itu nih. Qalallahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Ya. Karena lafaz seperti ini tidak ada di Al-Qur'an. Ya. Lafaz seperti ini tidak ada di Al-Qur'an. Antum yang tidak hafal Al-Qur'an tentu tahu lah. Yang sering baca Al-Qur'an walaupun enggak hafal tahu. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Faman qala mutirna bi naw'i kada wa kada. فإنه كافر بي مؤمن بالكوكب ومن قال مثرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. Secara siap susunan kalimat ini bukan Al-Quran, dan memang tidak ada di Al-Quran, tidak ada ayat seperti hal ini. Firman Allah, pada hal ini firman Allah. Siapa yang menyatakan ini firman Allah? Nabi langsung qala Allah ta'ala, berfirman Allah ta'ala. Ya. Hadis kudsi, hadis yang sanadnya sampai kepada Allah. Hadis marfu, hadis yang sanadnya sampai terakhir kepada Rasulullah. Hadis mauquf yang sanadnya sampai kepada sahabat. Ya. Tiga-tiganya hak apabila riwayatnya sahih. Jangan mentang-mentang hanya sampai sahabat lalu dibuang, dicoret. Hadis kan sabda Nabi, ini kan ucapan Ibnu Umar. Hadis kan sabda Nabi, ini kan ucapan Ali. Hadis kan sabda Nabi, ini kan ucapan Abu Bakar. Ini merendahkan Abu Bakar namanya. Merendahkan Ali, merendahkan Utsman, merendahkan Umar. Tidak mungkin para sahabat mengucapkan sesuatu yang sengaja menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan sahabat, ucapan Abu Bakar, ucapan Ali dicatat oleh Bukhari, dicatat oleh Imam Muslim, dicatat oleh para imam ahlul hadis. Antum membaca Sahih Bukhari misalnya, diriwayatkan ketika Ali bin Abi Thalib pulang dari safar kembali ke negerinya, ke kotanya yaitu Kufah. Rumah-rumah di Kufah sudah kelihatan, tapi Ali salat asar waktu itu masih 2 rakaat. Sebagian tabi'in murid beliau bertanya, "Ya Amirul Mukminin, bukankah rumah-rumah kita sudah kelihatan tuh?" Ya, tadi itu kan pemandangan kan terbuka gitu ya. Rumah-rumah kita sudah kelihatan, kita masih mengkotor ya, Amirul Mukminin. Beliau menjawab, "Iya, sampai kita betul-betul masuk Kufah." Sampai kita betul-betul masuk Kufah. Berarti ada perbatasan kota. Ya, lihat ini enggak ada qaul Allah, enggak ada qaul Rasulullah ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari. Apa kita katakan Al-Bukhari bodoh? Katanya kita tadi kok enggak ada qaul Rasulullah, hadatsana Rasulullah. Ya, ini menunjukkan bahwa termasuk di dalam ilmu hadis ketika membahas menulis ucapan atau perbuatan seorang sahabat. Ya, karena para sahabatlah orang-orang yang pertama kali tahu tentang sunnah Nabi, mengetahui Islam ini, mereka yang pertama kali paham agama ini. Kita semua mengikut mereka. Adakah agama tanpa mereka? Tidak. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Pagi hari salah seorang dari hambaku, di antara hamba-hambaku, bisa beriman kepadaku, bisa kafir. Jadi pagi hari seorang hamba muslim tentunya ya, kalau sudah kafir itu enggak dibahas. Seorang muslim pagi hari bisa terus beriman, bisa kafir. Ya. Faman qala mutirna binau'i kada wa kada. Orang yang mengatakan, barang siapa yang mengatakan kami dihujani dengan bintang ini, bintang itu. Selama ini turun hujan, tadi malam turun hujan karena adanya bintang ini, bintang itu. Ya. Fa innahu kafirun bi, berarti dia kafir kepadaku. Mu'minun bil kaukab, dia beriman dengan bintang-bintang itu. Bisa nujum, bisa kaukab, bintang-bintang. Wa man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, tapi barang siapa yang mengatakan kami diturunkan hujan, kami dihujani berkat karunia Allah dan rahmat Allah, fadhalika mu'minun bi, berarti dia beriman kepadaku, kafir terhadap bintang-bintang. Ataulah kita dari sini bahwa orang yang beriman kepada Allah, dia harus kafir kepada selain Allah. Orang yang beriman kepada Allah, dia harus kafir kepada selain Allah. Disebutkan di sini mu'minun bi, berarti dia beriman kepadaku dan dia kafir terhadap bintang-bintang. Nah, sebaliknya, yang sebelumnya yang mengatakan kami dituruni hujan, kami dihujani karena bintang ini, bintang itu, berarti dia kafir kepada Allah, beriman kepada bintang-bintang. Ya. Kenapa? Fannujumu la ta'ti bil matar. Karena bintang-bintang itu tidak bisa mendatangkan hujan. Tidak ada hubungannya bintang dengan hujan. Dan ini telah dibuktikan oleh para ilmuwan. Enggak ada hubungannya. Yang ada hubungannya apa? Awan. Awan yang gelap. Gitu kan? Angin. Nah, itu ada hubungannya. Ada hubungannya dengan hujan. Ini kata para ilmuwan. Bintang tidak ada. Kan terlalu jauh. Ya. Terlalu jauh bintang itu dari titik-titik hujan yang ada di atas kita. Wala na'ti birriyahi aidan, begitu juga tidak bisa mendatangkan angin. Tidak ada hubungannya bintang dengan angin. ومنه نأخذ قطع العوام الذين يقولون إذا همت الريح طلع النجم الفلاني. Ada juga orang-orang awam yang mengatakan jika berhembus angin maka akan muncul bintang anu. Kalau angin dari sini muncul bintang ini, angin dari situ muncul bintang itu dan seterusnya. Ini pun sebuah kesalahan dan kebatilan, bahkan sihir dan bisa mengakibatkan kufur syirik. Lianna an-nujuma la ta'thiraha birriyah, karena bintang-bintang itu tidak ada hubungannya, tidak mempengaruhi angin. Sekali lagi para ilmuwan tahu ini. Ya. Sahihun anna ba'd al-awqat wal fusul yakunu fiha rihun wa matar. Bahwa waktu-waktu tertentu, bulan-bulan tertentu ada angin, ada hujan, betul. Betul, seperti di kita misalnya Oktober, November, Desember itu umumnya hujan, ya. Februari, Maret umumnya kemarau. Hal seperti ini betul, tidak salah. Fahiyya dharfun lahuma, ini sebagai sifat dari rish dan mafar itu, ya. Zorful karena zorful zaman, ada zorful makan. Ini zorful zaman, keterangan waktu. Memang itu waktunya, ya. Memang itu waktunya. Biasanya Desember, Oktober memang waktunya hujan, musim hujan. Beda dengan Maret, April misalnya musim kemarau. Memang waktunya, bukan sebab. Oleh karena itu di saat-saat tertentu tidak kita lihat, ya. Sudah Januari, sudah Februari, sudah Maret tapi masih hujan. Karena memang itu hanya sekedar, bukan penyebab. Penyebab Allah. Kapanpun Allah akan turunkan hujan, tidak ada yang bisa menghalang. Kapanpun Allah akan tahan hujan, tidak ada yang bisa menurunkan hujan. Ya. Walaysa sababan lirrih awil matar. Ini bukan penyebab adanya angin atau hujan. Ya. Ah, kemudian ilmu nujum dibagi dua. Insyaallah nanti kita lanjutkan ya setelah sholat. Ilmu nujum dibagi ya kita sholat dulu. Assalamualaikum. Bahwa keadaan falakiyah, bintang-bintang tertentu ini, mempengaruhi kejadian-kejadian di muka bumi. Hadza muharramun batilun. Ini haram batil. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam di atas, man istabasha syubhatan min al-nujum wa qad istabasha syubhatan min al-sihab. Barang siapa yang mempelajari bagian dari ilmu perbintangan, maka dia telah mengambil bagian dari ilmu sihir. Semakin dalam dia mempelajari ilmu perbintangan yang seperti ini, semakin dalam sihir, semakin besar dosa. Ya. Dan juga berdasarkan hadis Zaid bin Khalid tadi, man qala mukirna bi naw'i kada wa kada, dzalika kafirun bi mu'minun bil qawla bil qawla. Siapa yang mengatakan bahwa kami dihujani dengan bintang ini, bintang itu, maka berarti dia telah kafir kepadaku, kafir kepada Allah, dan dia beriman dengan bintang-bintang. Ya, begitu juga sabda Nabi, ketika sebagian orang beranggapan, sebagian orang Yahudi beranggapan pula bahwa kematian putra beliau Ibrahim ada hubungannya dengan berhala matahari. Hari di mana Ibrahim meninggal bertepatan dengan berhala matahari. Maka Nabi bersabda, innahuma ayatani min ayatillah, bahwa matahari dan bulan itu dua tanda di antara tanda-tanda kekuatan Allah. La yantasibali li mauti ahadin wa li hayati, tidak ada hubungannya dengan kehidupan dan kematian seseorang. Lahirnya seseorang, matinya seseorang, tidak ada hubungannya sama sekali dengan berhala. Ya. Bal ahwalul falakiyatu la alaqata bainaha wa bainal awaridil ardiyah, maka keadaan dan sifat bintang-bintang tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan kejadian-kejadian yang ada di muka bumi. Ya, ini yang pertama, dan sekali lagi ini haram. Yang kedua, ilmu tasyir. Ilmu tasyir. Ya, apa yang dimaksud dengan ilmu tasyir? Dijelaskan oleh beliau, وهو ما يستدل به على الجهات والأوقات, yaitu ilmu yang memudahkan kita mengetahui arah, mengetahui arah timur ke sini, barat ke sini, utara, selatan dan seterusnya berdasarkan bintang. Terutama para pelaut yang berlayar, mereka tidak bawa kompas dari itu zaman itu, tapi mereka bisa tahu pulau ini ada di mana, ini kita menuju ke arah mana dengan melihat bintang. Ini boleh, ini halal dan bermanfaat. Wal awqat, waktu-waktu tertentu. Yes, bisa waktu dengan matahari, dengan bulan kita bisa mengetahui jam berapa, tanggal berapa, kan gitu. Waktu. Bahasa jais, ini jais boleh. Wafat yakun wajiban ahyana, bahkan kadang-kadang bisa menjadi wajib. Bisa menjadi wajib. Bagaimana ucapan para ahli fikih, idza daqala waqtu shalati yajibu 'ala al-insani an yata'allama 'ala ba'din al-khibra. Jika datang waktu salat, maka wajib bagi seorang muslim, kaum muslimin, untuk mempelajari tanda-tanda kiblat dari bintang atau matahari atau bulan. Sebab wajib bagi kita semua salat menghadap kiblat. Kalau tidak tahu, maka salah salat kita sendiri. Ya. Misalnya kita jauh dari masjid, kita berada di tengah orang masjid, di tengah hutan, kita tidak tahu arah kiblat, maka wajib kita mempelajari dengan tanda-tanda matahari muncul dari sini, bulan muncul dari sini, bintang anwar dari sini, pun berarti arah kiblat sebelah sini. Ini wajib. Katakan firman Allah, wa alhayna bil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun. Kami jadikan di bumi itu gunung-gunung agar tidak bergetar bumi itu, kemudian sungai-sungai, jalan-jalan agar kalian mendapat petunjuk. Berarti ini semua ya, termasuk matahari, bulan, bintang-bintang sebagai petunjuk. Dan juga ya, selanjutnya ya, surat Al-A'raf, wa'ala ratin wa bin nazmi hum yahtadun, sebagai alamat tanda-tanda. Dan dengan bintang itu mereka mendapat petunjuk. Apa yang dimaksud? Petunjuk arah, bukan petunjuk hidayah. Bukan hidayah itu taufik atau hidayah itu bayan yang sifatnya pengajaran mana yang hak, mana yang batil. Bukan. Ya, petunjuk arah. Karena sama-sama begitu. Arah petunjuk bisa sholat juga petunjuk. Ya, tidak beda. Karena itu memahami kalimat harus memahami kata, harus dilihat kalimatnya. Ya, apa maksud hidayah di sini? Apa maksud petunjuk? Wal istidlalu bihadhihi an-nujum 'ala al-zaman la ba'sa bih. Beristidlal dengan bintang-bintang ini zaman-zaman tertentu, hal ini tidak berdosa. Hal ini pun seperti seseorang mengatakan idza qala an-nujmul fulani idza qala waqtu sayl wa idza qala waqtu rabi, apabila muncul bintang ini maka datang waktu banjir, waktu banyak air ya, dan waktu musim semi dan seterusnya. Ini mengajari keadaan al-makin. Ini juga tempat-tempat seperti kiblat utara, selatan, barat, timur. Ini boleh. Yang tidak boleh tadi kemudian zada ma zada, zada ma zada, bertambah tidur itu dengan bertambahnya ilmu itu. Seperti kaidah yang tadi kita singgung di awal, an-nasya'a idza kana min asy-syai fa innahu yazdadu bizdiyadati. Sesuatu apabila masuk di dalam sesuatu yang lain, maka ketika sesuatu itu bertambah, yang lain itu bertambah. Apa maksudnya? Kekufuran itu bertingkat-tingkat. Semakin tingkatannya lebih tinggi, kekufurannya lebih tinggi. Keimanan bertingkat-tingkat. Ketika tingkat keimanan itu bertambah, maka keimanannya pun bertambah dan terus. Ini faedah al-sunnah wal jamaah yang sekali lagi bertentangan dengan faedah khawarij yang mengatakan bahwa iman tidak bertambah, tidak berkurang. Artinya segitu saja. Yang memenuhi syarat berarti dia beriman, yang tidak memenuhi syarat maka dia tidak. Ya, hanya itu yang bisa kita bahas. Ada pertanyaan? Silakan. Apakah perbintangan untuk petunjuk arah dan astronomi termasuk ilmu nujum? Ya, ilmu nujum, tapi nujum yang boleh, yang halal. Ya, kan ada dua tadi. Berapa rakaat maksimum sholat duha? 8 ya. Ada riwayat 12 tapi tidak sah. 8 yang pernah dilakukan oleh Nabi di Kutub Mekah disaksikan oleh penggunani 8. Sebagian mengatakan bahwa itu tidak dilakukan kecuali sekali-sekali. maka seluruh persendian harus disedekahkan. Ya, yang 360 persendian harus disedekahkan. Yang punya uang sedekah dengan uang, yang tidak bisa amar ma'ruf juga sedekah, nahi munkar juga sedekah, senyum juga sedekah, membantu saudaranya yang kesulitan juga sedekah. Ya, kesulitan dalam naik kendaraannya agak sulit, atau kita sedekah bangku, kita punya bangku di bus kereta untuk orang lain yang lebih membutuhkan, ibu hamil misalnya, orang tua, ini juga bagian sedekah. Dan semuanya bisa diganti dengan dua rakaat sholat duha. Ini menunjukkan ya, kami pernah sholat jamaah pada satu masjid. Setelah selesai sholat, kami baru tahu kalau itu ada kuburannya. Bagaimana menurut sholat kami? Apakah sholat kami harus diulang? Tidak, ya, tidak selesai. Kewajiban yang sudah selesai dilaksanakan sudah. Dan itu bukan kesalahan kita, maka tidak perlu diulang. Ya, hanya jangan sholat di tempat itu. Amalan apa saja yang menjadi sunnah bagi kita yang tidak menunaikan ibadah haji pada tanggal 10 pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Apa saja? Ya, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak baca Al-Quran, sholat qoh, seluruh kebaikan itu kebaikan yang luar biasa sepanjang tahun. Tidak ada yang mengalahkan. Apa Allah? Kebaikan di tanggal 1 sampai 10 mengalahkan kebaikan-kebaikan di hari-hari Ramadan kecuali malamnya. Kalau malamnya yang terbaik adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan, tidak ada yang mengalahkan. Tapi kalau siang itu 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ada seorang sahabat bertanya, bagaimana dibanding dengan jihad fisabilillah? Nabi menjawab, jihad fisabilillah tetap kalah. Tetap lebih besar keutamaan amalan-amalan di tanggal 1 sampai tanggal 10. Kecuali orang yang jihad membawa harta dan nyawanya, kemudian harta dan nyawanya tidak pulang lagi, baru bisa menyamai yang lebih baik. Adapun dia pulang lagi, masih kalah dengan keutamaan-keutamaan di tanggal 1 sampai 10. Ya, sebentar lagi kita akan masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Perbanyak amal-amal kebaikan, puncaknya tanggal 10 untuk berkorban. Ya, ketaatan yang luar biasa, yang sangat besar, mengorbankan, mengalirkan darah kurban untuk taat kepada Allah, ini besar. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar dari itu yang akan dicatat oleh Allah. Walaupun misalnya dari itu berkorban uang 100 miliar, tapi dia tidak beli kambing, tidak beli unta, tidak beli sapi, kalah dengan orang yang hanya berkorban 900 ribu misalnya untuk membeli sapi. Karena ini memang saatnya, waktu. Ya, dan menyembelih kurban ini sekali lagi bukan sekedar bagi-bagi daging, tapi ketaatan tertinggi, mengalirkan darah kurban lillah, li'ilahi kalimatillah, ini besar sekali. Ya, jika pada satu keluarga yang melakukan kurban adalah anaknya yang sudah bekerja, apakah dapat menggugurkan kewajiban kurban bagi ayahnya? Yang pertama, pendapat yang rajih tidak wajib. Keutamaan yang luar biasa ini, pendapat yang lebih kuat di antara pendapat para ulama, tidak wajib. Ya, karena Abu Bakar dan Umar pernah ketika beliau berdua jadi khalifah, pada satu ketika tidak berkorban, mustahil beliau berdua tidak satu. Ya, ini menunjukkan tidak wajib, kecuali yang berhaji. Kecuali yang berhaji, seperti kita haji tamattu, maka wajib berkorban dan ada nama khusus yaitu haji, bukan dam. Orang yang mengatakan bahwa itu dam, haji tamattu dam, keliru. Dan itu kan denda. Denda itu karena sebuah kesalahan. Orang berhaji tamattu enggak salah, bahkan itu perintah Nabi. Sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang tidak membawa haji dari rumahnya. Dan kita semua tentu tidak membawa hewan kurban dari rumah kita. Mana mungkin bawa kambing dan pesawat, ya? Nah, maka pasti haji tertentu, nah, tidak sama. Maka hewan yang kita potong di sana mungkin menyaksikan langsung atau menyerahkan uang ke ketuanya atau gimana teknisnya, ya, ke Bang Rosi dan seterusnya bisa. Itu bukan denda, tapi haji. Ya, wajib. Adapun yang tidak berkorban, tidak. Yang tidak berhaji, tidak. Tidak wajib. Walaupun keutamaan yang luar biasa. Ya. Nah, bagaimana jika seseorang berkorban, maka dia mendapatkan pahalanya, kebaikannya, dan juga keluarganya. Dan juga keluarganya. Ya. Maka saya akan mendapatkan pahala jika anak saya berkorban. Jika istri saya berkorban, atau sebaliknya, istri dan anak saya dapat pahalanya jika saya berkorban. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad. Ya. Dan tambahan, mulai tanggal 1 kita dilarang mencukur rambut, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, bulu ketek dan seterusnya yang ada di badan kita sampai hewan kita bagi yang mau berkorban dari tanggal 1 dilarang lakukan sesuatu yang dimulai oleh orang kafir kemudian diikuti seluruh dunia, apakah ini masih dianggap ciri mereka? Contohnya celana, levis dan kita melihat bagaimana akhirnya. Kalau akhirnya sudah bukan menjadi kekhususan orang-orang kafir, boleh. Berarti pakaian itu memang sifatnya kondisional, ya. 100 tahun yang lalu pakaian seperti ini adalah pakaian orang-orang kafir. Sekarang tidak lagi pun mungkin. Itu sangat mungkin, ya. Atau pakaian seperti ini dulu umum, sekarang sudah menjadi ciri khusus orang-orang kafir. Ini mungkin juga. Maka tidak melihat asal usulnya. Bagaimana sekarang ini, bagaimana? Ya, seperti apa? Memakai jubah, memakai, ya, laki-laki memakai jubah, gitu ya. 20 tahun yang lalu mungkin 25 tahun yang lalu di negeri kita ini atau di Jakarta ini pakaian sukro. Tapi sekarang mungkin sudah tidak lagi, mungkin ya, karena kan perkembangan cara berpakaian dan seterusnya itu kan bisa saja berubah. Tidak apa-apa, yang penting menutup aurat, yang penting tidak keluar dari kaidah syar'i. Ya. Oh. Ya, nanti kita mudah-mudahan bermanfaat yang benar dari Allah. Kita